saja se masih cinta perbeta siolona se mungkin katong bapisah. Andai saja sesayang beta sampai sekarang nona, semungkin beta kecewa. Cukup jua sebilang cinta dan kata maaf par beta, tapi ini susah percaya. Yeah.